Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat istiqomah iman dan Islam. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan menyampaikan ceramah ini 60 menit. Bisa? Bisa. Bisa dengar dengan tenang? Bisa. Janji? Janji. Tak ada dusta di antara kita. Setelah saya sampaikan 60 menit, baru nanti tulis pertanyaan, saya akan jawab insya Allah. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita semua. Amin. Ayat yang dibaca ananda kita qari'ah yang suaranya bismillah masya Allah tadi tertulis di dinding masjid sebelah kiri pintu keluar, surah Ali Imran ayat 102. Sebelum baca Quran jangan lupa mohon perlindungan kepada Allah supaya jangan sampai diganggu hantu setan jembalang tanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari setan. Tapi perbuatan kita jangan macam perbuatan setan. Kalau perbuatannya macam perbuatan setan tapi meminta jauh dari setan, setan pun heran. Kenapa sesama setan saling mengalau? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil Allah bukan manusia, bukan ya ayyuhan nas. Yang dipanggil Allah bukan orang perbaungan. Ya ayyuhalladzina perbaungan. Tapi yang dipanggil Allah adalah ya ayyuhalladzina hai orang yang percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Allah itu Esa tunggal tak berbilang. Kul huwallahu ahad. Yang kedua, percaya apa? Bahwa Allah mengutus seorang manusia, itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita semua kalau mau ikut dalam ayat yang dipanggil itu, maka semua mengakui dua, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang di dalam ini semuanya apakah masuk dalam yang diundang Allah dalam ayat itu? Kalau tidak berarti penumpang gelap. Kalau tak masuk berarti tamu tak diundang, maling, pencuri. Inilah yang berbahaya nih. Pengajian untuk ya ayyuhalladzina amanu tapi didengar oleh yang tak amanu. Dan pengajian tertutup dalam masjid untuk orang Islam, yang dikaji ayat, yang dikaji hadis. Kenapa kau dengar? Salah sendirilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yang tak percaya Nabi Muhammad utusan Allah, angkat tangan. Banyak yang angkat tangannya. Angkat tangan megang HP. Nih kunci yang pertama. Siapa yang disuruh Allah puasa? Ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Percaya di hati, tak diakui. Percaya di kepala, tak diakui. Kalau betul kau percaya, ucapkan dengan mulutmu, namanya syahadat. Dan berikut ini ada salah seorang saudara kita mau masuk Islam mu'alaf, dibimbing oleh imam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuklah dia dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu. Iman itu syaratnya tiga. Pertama, at-tasdiqu bil qalbi, hatinya percaya. Cukupkah hatinya percaya? Dua, al-iqraru bil lisani, diucapkannya dengan lisan. Yang ketiga, al-amalu bil arkani, dilaksanakannya dengan anggota badan. Hati percaya, mulut percaya, tapi tak sholat, diakui amanu? Arkan, tangan mengangkat, mulut bercakap, hati percaya, Allahu Akbar, baru masuk amanu. Kau masuk amanu? Ya. Sudah bersyahadat? Sudah. Percaya kau Allah itu ada? Percaya. Percaya kau Rasulullah itu Nabi Muhammad utusan Allah? Percaya. Kenapa kau tak sembahyang? Nantilah udah agak-agak tua sikit. Bangga kita malam ini. Saya tengok wajah-wajah yang hadir nih muda-muda. Walaupun ada yang tua, semangatnya tetap muda. Kalau ada anak muda semangat tua, lebih baik kalian cepat pulang pergi ke panti jompo. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya bahwa Allah itu Esa. Hai orang yang percaya bahwa Allah mengutus manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang yang percaya, yang tak percaya tak diundang, yang tak percaya tak dipanggil, yang tak percaya tak akan dihisab. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Mungkinkah orang takut kalau dia tak percaya? Tak mungkin. Di bengkel ada razia. Percaya atau tak percaya? Percaya. Karena percaya siapkan helm, karena percaya bawa SIM, karena percaya urus STNK BPKB, karena percaya bayar pajak. Kenapa dia takut? Karena percaya. Percaya tak bahwa kita sesudah hidup ini nanti akan mati dan hidup lagi? Banyak orang tak percaya. Kata dia kalau mati, mati aja macam kucing. Anak muda yang percaya bahwa nanti dia tua, setelah tua dia sakit, setelah sakit dia mati, setelah mati dia akan hidup lagi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hidup lagi. Anak-anak muda, kalian yang mau pacaran-pacaran silakan, tapi ingat, kalian akan mati. Anak muda, kenapa hilang suara mic nih? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, karena nanti kita akan mati dan kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tes, tes. Signal. Hai orang yang percaya, takutlah kalian kepada Allah, tapi bukan sekedar mulutnya saja yang takut. Haqqatu qatih, sebenar-benar tak. Kemarin yang pergi haji, pergi umroh itu sebenar-benar takut. Karena begitu dia sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, maka tak berani mencabut bulu hidung. Tak berani cabut bulu hidung. Kalau dicabutnya, bayar dam. Gatal rambutnya, tak berani menggaru, bayar dam. Begitu juga dalam sholat. Sholat itu diajarkan takut. Allahu Akbar, takut. Ada yang berani nengok cicak kawin di atas? Begitu juga orang sedang puasa. Ibu yang tadi puasa hari Senin, Ada yang berani sedang puasa itu menceritakan aib orang lain? Ada? Mana berani? Eh, kabarnya anak si Anu pacaran sudah hamil tak ada lakinya. Yang bicarakan aib orang lain. Aku tak mau pahala puasa ku hilang. Kalau mau nanti kita lanjutkan habis buka puasa. Jadi inti ibadah dalam Islam itu, inti dari ibadah dalam Islam itu adalah takut. Sholat, takut bergerak. Segatal-gatalnya kepala orang sholat. Pernah kalian tengok orang sholat menggaruk kepala? Tak ada, itu berkutu. Sholat menanamkan takut. Puasa menanamkan takut. Haji menanamkan takut. Zakat menanamkan takut. Siapa yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Kalau duit 100 juta di bank, zakatnya 2,5%. Berapa itu? 2,5 juta. Memang kalau kepanasan payah ngitung memang. Hilang-hilang timbul ingatan kita. Nama penyakitnya dehidrasi, kurang cairan. Bisa paham. Kalian di dalam nih kepanasan masih syukur. Daripada orang tuh di luar manjat-manjat dinding. Langsung dia turun dari jendela sampai hati Ustaz. Gak apa-apa. Kalian yang berdiri di belakang, yang manjat-manjat dinding sampai nengok dari atas, itu pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang mau 2 kali lipat? Ah, tegaklah kalian belakang. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi takutnya bukan main-main. Haqqatu qatih. Sinyalnya Ustaz. Yang pakai kabel tak ada pakai kabel. Yang berkabel enggak ada. Situ-situ awak. Kemarin kita di situ. Jadi apabila jamaah di situ, di situlah mengganggu. Alatnya di situ. Tolong geser, tolong geser. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang percaya kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan korupsi, jangan makan Arab, jangan makan riba, jangan mengganggu bini tetangga, jangan curang timbangan. Hai pemimpin, jangan kau sampai tak peduli sama rakyat jelata. Hai RT RW, jangan sampai kau ambil uang masyarakat untuk mengundang penyanyi keyboard tunggal rok pendek. Takut kepada Allah. Hai para suami, takutlah pada Allah. Jangan kau tumbuk muka binimu sampai biru. Hai para istri, jangan sampai kau cekik lakimu malam mati mendadak. Takutlah kepada Allah. Wala tamutunna. Ustaz, kalau nunjuk ayat pakai tangan kanan lah. Oke, pakai tangan kanan. Wala tamutunna. Janganlah kalian jangan mati. Wala tamutunna, jangan mati. Illa wa antum muslimun, kecuali matinya dalam keadaan nama agamanya Islam, nama orangnya muslim. Kalau banyak muslimin, kalau perempuan muslimat. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, belum kawin belum sunat. Supaya semuanya masuk. Kalau ku bilang muslimin muslimat, sakit hati oma-oma yang di belakang. Kalau ku bilang muslimin muslimat, yang anak-anak muda merasa tak disebutkan, maka ku sebutkan semua. Yang saya hormati, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat. Kalian kan belum bersunat kan? Udah? Coba tengok. Oh, bercanda. Nanti kalian laporkan pula ke Kepolres nanti. Ustadz Abdul Somad pelecehan seksual. Mau menengok senapan angin anak kecil. Aku sekarang takut aku ceramahnya. Sikit-sikit lapor, sikit-sikit lapor. Wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali matinya dalam keadaan muslim, lahirnya muslim, sekolahnya muslim. Adakah jaminan matinya muslim? Tak ada jaminan, karena kita mati nanti yang mengatur menurut amal dan usaha serta doa. Makanya selalu minta Allahumma ihtim lana bihusnil. Yang sekarang sholat jangan sombong, bisa jadi kau mati ditabrak kereta api, apalagi di bengkel dekat rel. Masih lewat kereta api sini? Yang aneh yang bilang katanya udah lewat jalan tol. Saya dengar masyarakat bengkel unjuk rasa karena tak ada lagi orang beli dodol. Betul. Mancing-mancing aja. Yang sekarang sudah sholat jangan sombong. Kenapa? Karena sholatmu itu pun karena gerak dan kuasa Allah. Jadi kalau ditanya, rajin kau sembahyang sekarang ya, la haula wala quwata illa billah. Yang menjawab la haula wala quwata billah itu yang sholat apa yang tak sholat? Yang sholat. Ini sekarang terbalik, tidur tak sembahyang, kau tak sholat? La haula. Terbalik. Yang bilang la haula wala quwata itu yang sholat, supaya dia tidak sombong. Sholat subuh ke masjid, sholat zuhur ke masjid, sholat asar ke masjid, sholat isya ke masjid. Pas pulang, ku tengok kau sholat ke masjid terus. La haula wala quwata. Bukan kuasa aku, Allah. Itu orang tawadu supaya mati husnul khatimah. Ini sekarang banyak orang salah. Ayala sholat pelopak. Kalian tak ke masjid? La haula. Kalian kenapa tak ke masjid? Belum ada geraknya lagi. Ini kalau ada anak-anak muda begini, kenapa kalian tak ke masjid? Belum ada geraknya lagi Ustaz. Antuk kan kepala yang ketiak mesti. Jangan sombong yang sudah sholat, tapi menengok yang hari ini pecandu narkoba, yang hari ini pacaran, jangan langsung kita hukum penghuni neraka. Boleh jadi besok dia dapat hidayah, boleh dia jadi mati husnul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Makanya sebelum baca Fatihah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Aku ni muslim. Bahkan ada orang namanya muslim. What is your name? Muslim. I ask you about your religion. Aku nanya agama kau. Kenapa kau yang jawab? Aku nanya nama kau, kenapa kau jawab agama? Rupanya nama dia muslim. Begitu juga dengan perempuan. Ma, apa kabar ma? Rupanya namanya muslimah. Nama adalah doa. Kenapa kau kasih nama anakmu muslim? Karena aku ingin dia mati dalam keadaan muslim. Sampai kapan orang dididik? Diajak sholat, diajak pengajian, dibuatkan baleho besar. Saya mau nunjukkan aja gambar saya besar. Coba dari awal sampai akhir ceramah tak ada disinggung masalah baleho. Padahal berapa biaya mencetaknya? Prison by Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda. Pekan 1 Simpang 3 Pekan Perbauangan Remaja Masjid. Oh, remaja masjid ini banyak rupanya panitia. Atuklah dia ramai. Panitia, mudah-mudahan semua panitia ini masuk surga. Amin. Yang tak panitia masuk juga. Amin. Cuman agak-agak lambat sih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ada yang mengajak kalian jadi panitia tabligh akbar, tujuannya apa? Supaya jangan sampai mati suhul Fatimah. Kalau ada ibu-ibu yang mengajak wirid yasin, marhaban, maulid nabi, isra mi'raj, tujuannya apa? Supaya jangan sampai matinya suhul Fatimah. Kalau ada yang mengajak zikir, tabligh akbar, pengajian, termasuklah malam ini. Tujuan pengajian malam ini bukan jumpa serapah, bukan caci maki, bukan mengejek, bukan ustaz mau curhat gara-gara saya mau curhat nih. Kita mau mengkaji ayat Al-Quran. Nanti ketika keluar dari masjid, sebelum keluar baca ayat itu dulu. Apa yang kau baca dari ayat itu? Ini yang kajian Ustaz Somad. Kenapa tak berbunyi? Aku tak jelaskan yang tahap. Ya ayyuhalladzina amanu. Ikuti. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Biar mudah nanti kalau sholat dibaca itu dari imam. Bapak nanti malam pulang dari pengajian langsung tidur supaya mudah sholat tahajud. Bangunkan istri yang ayo kita sembahyang. Pas sholat nanti malam baca ayat itu. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Rupanya imam lupa. Tapi karena bininya ikut pengajian, disambung bini dari belakang. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Bapak bisa lupa, tapi yang mengingatkan ibu juga hafal ayat ini, Bu. Kalau bapak nanti malam pas jadi imam tahajud lupa ayat ini, ibu lah yang mengingatkan. Ibu ingatkan baik-baik. Ibu-ibu siap mengingatkan bapak? Ibu-ibu siap mengingatkan bapak tentang ayat ini nanti malam? Mereka sudah siap, Pak. Bapak pula tak bangun. Nanti kalau ada bapak ini tak bangun, siram pakai dodol. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Habis satu ayat. Saya mulai tadi jam 9 kurang 15, sekarang jam 9 lewat 15. Kita lanjutkan ayat 103. Yang tadi Ali Imran 102. Sekarang pindah Ali Imran 103. Ayatnya ada juga dalam masjid ini. Hebat masjid. Mana dia ayatnya? Cuma orang ini nulisnya jauh-jauh kali melompat. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena kalau ikut akal kita pasti kelahi. Ikut akal pasti kelahi. Saya mati-matian mengatakan, botol ini berisi setengah. Botol ini berisi setengah. Datang satu anak menolak, saya tak setuju dengan ustaz. Menurut akal saya, botol ini kosong setengah. Fa in tanazahtum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah, ikut Al-Qur'an. Wa ilar rasul, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau tak paham Quran dan sunnah, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kenapa ayat yang 103 menyuruh kita berpegang teguh? Karena nanti di akhir zaman ada orang yang tak berpegang dengan apapun, bergantung ke pokok kayu, tumbang. Berpegang kepada kawan, besok jadi lawan. Berpegang kepada besi, keropos. Berpegang kepada kayu, lapuk. Berpeganglah kepada yang abadi, kalam Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu kaya, la ilaha illallah. Waktu miskin, la ilaha illallah. Waktu bisnis lancar, la ilaha illallah. Waktu sedang tumpur, la ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Tidak bisa kita berkawan bersatu kalau tidak diawali oleh iman. Mudah saja. Berkawan separtai. Dulu sebelum pilkada, pilpres, pileg. Begitu kawan duduk, awak terduduk, sudah tak sedap berkawan. Berkawan karena harta. Sama-sama naik. Apa motor yang paling mahal sekarang? Kawasaki. Sama-sama Kawasaki, sedap lah. Dia naik Kawasaki, awak naik kawan sakit. Nggak tak sedap berkawan. Tapi kalau berkawan karena ittaqullah, berkawan karena la ilaha illallah, ini dasar utamanya yang sebelah kiri ini, barulah kita bisa menjalin uhuwah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah di jalan tali Allah. Berpegang teguh dalam berpegang Al-Quran. Berpegang teguh dalam sunnah Rasulullah. Berpegang teguh dalam meramaikan masjid solat berjamaah. Berpegang teguh dalam membela harkat martabat ulama. Berpegang teguh dalam hal menyekolahkan anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren. Berpegang teguh, tapi dasarnya la ilaha illallah. Kenapa orang bisa ramai berkumpul malam ini? Karena berpegang teguh. Apa dasarnya? La tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang menulis ayat ini bukan sembarangan ini. Pen pikir asal-asal coret-coret aja. Kenapa dipilihnya Ali Imran 102, dilanjutkannya Ali Imran 103, dibuatnya pula ayat itu berhadap-hadapan? Kenapa dibuatnya begini? Mana saya tahu? Dia yang menulis. Dia menulis, Ananda Qari'ah membaca, Abdul Somad tinggal menjelaskan. Namanya pengajian. Tahun 2017 saya kesini. Masih ingat lagi? Yang bilang ingat itu yang datang. Tak datang, ingat. Datang ke tak apa-apa. Udah semangat aja, udah alhamdulillah. Dibuat berhadap-hadapan artinya saling menguatkan. Tak mungkin kita bisa berpegang teguh, tak mungkin kita bisa berjamaah, tak mungkin kita bisa bersatu kalau tidak didasari oleh la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ittaqullah, kalian takut pada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wala tamutunna, jangan mati. Illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Setelah itu tak cukup hanya sekedar takwa, sekedar Islam, tapi mesti berjamaah. Wa antasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh, berkawan, bersaudara, berjamaah. Jami'a. Jami'a. Jangan sampai ada yang tak ikut. Yang di bawah, yang di dalam, yang di luar, yang di belakang, yang di atas. Banyak juga mereka. Apalah tak bangga kita dengan anak-anak perbawangannya. Yang di atasnya anak-anak muda. Anak-anak muda, Masya Allah. Kenapa kalian lambat datang? Mereka mengawas dari atas. Mengawal dari atas. Wa antasimu, berpegang teguh. Yang di atas jangan kalian sangka kalian lebih mulia daripada kami di bawah. Walaupun tapak kaki kalian di atas kepala kalian. Yang di luar jangan sangka kalian lebih hina daripada yang di dalam. Kalian berdiri di luar tapi tak panas. Kami duduk tengok basah keringat. Wa'tasimu, berpegang teguhlah bi'ablillah, dengan tali Allah Al-Quran, dengan tali Allah Sunnah, dengan tali Allah Ulama, dengan tali Allah Islam. Berpegang dengan tali lapuk, berpegang dengan tali putus, tapi berpegang dengan tali Allah kekal abadi, tak putus untuk selamanya, insya Allah. Tapi ingat, ayatnya belum habis. Wala tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan kelahi. Kelahi antar pengurus masjid, kelahi antar RT RW, kelahi hanya gara-gara imam. Yang satu imamnya suaranya kuat, yang satu lebih banyak batuk daripada ayat. Ayatnya jelas-jelas. Wala tafarraqu, jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan rusak persatuan. Yang tua pula bangga mengejek anak muda. Apa kalian anak-anak muda ini? Aku yang lebih tua lebih banyak makan asam garam. Ini makan kuman darah tinggi. Yang anak muda pula melecehkan orang tua. Alah, bapak udah bawa tanah. Yang muda melihat orang tua, kau lebih hebat dari kami, Pak. Sehebat-hebat kami, kami baru muda tak pernah tua. Sedangkan engkau pernah muda dan pernah tua. Betul? Kalian hormati orang tua. Pak, kami memang kuat tenaga kami, tapi kami belum pernah tua. Bapak pernah muda, pernah tua. Bapak lebih hebat dari kami. Iyalah, karena kuilah. Yang laki-laki pula jangan menyepelekan perempuan. Yang perempuan jangan menyepelekan laki-laki. Al-mu'minun, laki-laki. Wal-mu'minan, perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. STM, Serikat Tolong Menolong. Sekarang berubah STM, Serikat Tolan Menolan. Ikan hiu menelan ikan tongkol, ikan tongkol menelan ikan baung, ikan baung menelan ikan. Akhirnya yang jadi korban ikan teri juga. Kasihan nasib ikan teri. Makanya setelah beriman, naik kepada takwa, menjadi muslim yang baik. Cukup aku sendiri saja. Yang penting aku tidak pakai narkoba. Yang penting aku tidak pakai sabu-sabu. Tak cukup, karena mesti berjamaah. Waqtasimu bihablillahi jami'ah, berjamaah. Jamaah apa namanya? Jamaah wirid Yasin. Tapi dalam jamaah ada setan yang berbisik. Alladhi waswisu fi minal jinnati wan nas. Makanya dipesankan di situ kuat besar ditulis, wala tafarraqu, jangan berkelahi, jangan berpecah belah, jangan saling cakar-cakaran, jangan saling menyalahkan. Kalau ada isu-isu segera klarifikasi. Aku sudah lama ikut wirid Yasin nih Pak Ustaz, tapi rasanya aku tak cocok sama ibu ketua wirid Yasin. Kenapa? Sakit kali hatiku nengok dia. Apa salah dia? Tas kulitnya mahal. Ibu pun udah tahu orang susah, janganlah dipakai tas kulit buaya pula. Assalamualaikum jamaah, ini tas kulit buaya. Ada di situ orang yang sesak napas, menengok tas kulit tuh mati. Oleh sebab itu kita jaga perasaan orang lain, betul? Perasaan orang lain mesti kita jaga. Saya pun gitu juga, saya paham banyak berkipas kepanasan, saya tahu perasaannya. Makanya tak lama-lama ceramah 60 menit. Habis itu buka tanya jawab. Nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Habis itu kita sama-sama berdoa kepada Allah. Habis itu kita balik. Tapi 3 ayat. Ananda, kita tadi baca 3 ayat. 3 ayat saya jelaskan insya Allah. 102 masuk 103. Wala tafarraqu, jangan berkelahi. Walkuru ni'matallahi alaikum. Kelanjutan ayat ini, mana kelanjutannya? Tak ada ditulis. Kenapa tak ditulisnya? Tanyalah siapa kaligrafi yang tulis. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang besar kepada kamu. Il kuntum a'daan, ketika kamu dulu berkelahi, dulu bermusuhan, masalah sempadan tanah, kelahi, masalah tersinggung nikah, kelahi, masalah suku, kelahi. Fa'allafa baina qulubikum, hati kalian yang bergesek, hati kalian yang rusak, hati kalian yang hancur, disatukan Allah. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka kalian jadi bersaudara. Bersaudara bahasa Arabnya ikhwana. Siapa nama anak ibu yang baru lahir itu? Ikhwana. Apa artinya? Entah. Ikhwana artinya bersaudara. Ikhwani saudara saya. Kalau satu orang ya akhi, kalau perempuan ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kalau bahasa kampung kami brother. Hi brother. Tapi karena susah dia bilang brother, hi bro. Lama di Jawa, mas bro. Fa'asba'atum binikmatihi ikhwana. Yang Jawa jangan kelahi sama Batak, yang Melayu jangan kelahi sama Banjar, yang Sunda jangan kelahi sama Makassar, karena kita semuanya bersaudara ukhuwah Islamiyah. Dengan saudara kita yang berada di Papua itu Pak Ustaz, di Manokwari, saudara kita juga mereka. Mereka saudara kita bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah Waponiyah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan fitnah-fitnah yang sekarang sedang heboh-heboh di TV ini segera reda semuanya insyaallah. Kita ini bangsa yang sudah tua 74 tahun. Bukan merdekanya kemarin sore dari Belanda itu. Kemarin sore kita baru merdeka Pak Ustaz, 17 Agustusnya memperingati panjat pinangnya. Tapi merdekanya sudah lama. Kita ini negeri muslim terbesar di dunia. Bangga kita kalau sudah di Makkah Madinah. Dari mana? Dari Indonesia, akbar daulah Islamiyah fil alam, negara terbesar. Ya, kami terbesar. Walaupun Ustaz kurus, negaranya terbesar. Bangga kita. Mudah-mudahan negeri ini aman, damai, tentram insyaallah. Wa zkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah ketika dulu kamu kelahi, kamu berperang, menumpahkan darah. Fa'allafa baina qulubikum, hati kalian yang bercakar-cakaran, hati kalian yang berkelahi. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, kalian pun menjadi bersaudara. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar, kalian sudah di pinggir kerak neraka, hampir kalian masuk neraka. Fa'anqadhakum minha, kalian sudah hampir masuk neraka, Allah yang menyelamatkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan apa? La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Amin. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Ada bapak-bapak satu-satu, diam aja. Bapak tak amin. Aku udah dapat cil. Siapa? Nama bininya hidayah. Diam aja. Mohon maaf kalau kebetulan nama bini bapak hidayah. Yang tersinggung. Nanti tersinggung lapor. Ayat 102. Beriman, bertakwa, muslim. Ayat 103. Menjaga persatuan, jangan kelahi, bersaudara, ingat nikmat Allah, hampir masuk neraka, hati disatukan Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Setuju? Setuju. Yang tak setuju tak apa-apa. Kita lanjutkan ayat yang terakhir, 104. Wal takum minkum. Hendaklah kalian, hai orang-orang beriman. Apa yang perlu dilakukan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Macam membangun rumah, pondasinya iman, lantainya takwa, tiangnya muslim, persatuannya dinding, tapi atapnya, kosennya, jendelanya. Inilah ayat yang 104. Apa dia? Wal takum minkum ummatun. Hendaklah kita yang sudah beriman ini, hendaklah kita yang sudah takut pada Allah ini, hendaklah kita yang sudah muslim ini, kita yang sudah bersaudara ini, apa dia? Yad'una ilal khair. Mengajak orang berbuat baik. Ajak orang buat baik. Saya terima kasih kepada remaja Masjid Nurul Huda yang sudah menjadi panitia mengajak masyarakat berbuat baik, memasang tenda, memasang sound system walaupun suaranya agak macet-macet sedikit, menghidupkan kipas angin, ada pula AC dipasang 2 biji, entah hidup entah tidak. Ustaz ni tak ada yang enak cakap, ujung-ujungnya nyindir-nyindir awak aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, puncak daripada iman bukan solat tahajud malam. Puncak dari iman bukan haji bolak-balik ke Makkah. Puncak dari iman bukan kau pasang sorban musuh besar ban Vespa. Yang bersorban yang tersinggung. Puncak dari iman bukan sekedar kau sholat 5 waktu ke masjid. Puncak dari iman adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mengajak orang buat baik. Artinya apa? Jangan kau pikir dengan sholat tahajudmu kau selamat. Jangan kau pikir dengan kau pergi ke Makkah umroh balak balik, umroh balak balik, umroh dengan Grand Safa Nauli bersama Ustaz Iqbal Sauki. Nah, maksud iklan sepukul. Kau pikir akan selamat, tapi kalau mulutmu diam tak mengajak orang berbuat baik, tak selamat. Makanya 3 ayat ini yang dipilih oleh Ananda kita dibacakannya tadi, 102, 103, 104. Ya'muruna bil ma'ruf ummatun wal takum minkum ummatun. Ya'muruna bil ma'ruf, ajak buat baik. Wa yanhauna 'anil Sekarang banyak yang ngajak buat baik. Ayo zikir. Ayo bangun masjid. Ayo sholat berjamaah. Ayo iktikaf. Banyak ngajak buat baik tapi tak berani melarangmu. Ngajak wirid Yasin banyak tapi melarang orang pakai rok pendek. Kenapa? Karena ikut wirid Yasin itu pakai rok pendek. Takut ngajak orang ke masjid banyak, tapi melarang orang membicarakan aib orang lain takut orang lain tersinggung. ini dua mata uang. Uang yang dua sisi, tak bisa disimpan satu, ditunjukkan satu, disimpan satu. Karena dia sepasang sudah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum. Kuntum. Kuntum bukan bunga. Kuntum kamu khairu ummah, umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di atas muka bumi. Apa sifatnya? Tak ada Allah katakan kalian umat terbaik karena sering ke Makkah haji dan umrah. Tak. Kalian umat terbaik karena bangun masjid besar-besar. Tak. Kalian umat yang terbaik karena ramai pengajian tabligh akbar. Tak. Kalian umat terbaik karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar. Anak muda, jangan pakai narkoba. Itu amar ma'ruf apa nahi munkar? Kira-kira mana yang paling banyak resikonya? Ngajak orang buat baik apa melarang orang buat mungkar? Ngajak orang buat baik yang tak sembahyang tersinggung. Ngajak orang buat baik yang tak pakai jilbab marah. Tapi melarang orang pacaran, melarang orang duduk-duduk kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, menghisap sabu-sabu, minum Budweiser, vodka, mix-mix, Carlsberg. Oleh sebab itu, ini tanggung jawab kita bersama. Yang penting aku sudah sholat, yang penting aku sudah ke masjid, yang penting aku sudah pengajian. Masalah dia mabuk bukan urusanku. Apakah selamat kita di hadapan Allah? Latah urun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Walatan hauna anil mungkar, larang orang buat mungkar. La yusikanna, kalau kalian tak ngajak orang buat baik, kalau kalian diam aja menengok orang pakai sabu-sabu, kalian diam aja menengok orang pacaran, kalian diam aja menengok orang korupsi. La yusikanna ya ma'afallahu alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun hukuman, turun musibah, turun malapetaka, turun bencana. Tsumma tad'unahu, lalu kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa tak dikabulkan Allah karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ayat 104. Wal takum minkum, hendaklah kalian ummatun, menjadi satu umat yang bersatu, berkawan, bersahabat. Yang muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang mereka dari perbuatan mungkar. Itu siapa? Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Yang menang adalah orang yang dagangannya laku. Bukan. Yang menang adalah orang yang IP-nya 4. Bukan. Yang menang adalah orang yang beriman, takut sama Allah, mati dalam keadaan muslim, bersahabat dalam tali Allah, menjaga persatuan, bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Apakah kita sudah menang? Melawan Belanda sudah menang, sehingga Belanda balik ke Amsterdam, yang tinggal durian Belanda. Melawan Jepang sudah menang, Jepang balik untang panting naik pesawat, waktu datang Amerika membom Hiroshima Nagasaki. Tinggal selop Jepang. Sudah menang, tapi menang bersaudara belum. Menang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar belum. Itulah gunanya kita pengajian, supaya kita introspeksi diri, supaya kita sadar bahwa kita belum sampai ke tujuan. Pengajian ini ramai belum tentu berhasil. Hebat tabligh akbar tadi malam sampai berdesak-desakan, bukan itu tanda berhasil. Berhasilnya pengajian adalah ada perubahan. Yang sebelumnya suka mencaci maki, menyalah-nyalahkan orang, setelah pengajian yang ditengoknya adalah persaudaraan, yang ditengoknya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang selama ini tak pakai jilbab, berjilbab. Yang selama ini jilbabnya pasrah tapi tak rela, jilbabnya sudah lengkap. Yang selama ini suka pakai celana sempit sampai menjerit lutut kaki buku disku kurap, Maka pakai rok panjang yang selama ini cuek aja anak gadisnya dibawa orang, maka setelah ini ada perubahan. Hei, jangan bawa anak bapaknya. Kenapa? Aku mau bawa dia. Jangan pacaran-pacaran. Kita sebagai anak remaja masjid, remaja masjid Nurul Huda, Simpang 3, Pekan Perbawangan, malu pacaran-pacaran. Jangan pacaran. Pengajian nanti malam. Habis pengajian baru kita pacaran. Jangan. Namanya pemuda hijrah. Ini yang sudah hijrah-hijrah ini. Hijrah bukan pindah tempat dari Medan ke Perbaungan. Hijrah bukan pindah tahun dari 2019 ke 2020. Hijrah yang paling afdal. Apa hijrah yang paling baik ya Rasulullah? Man hajaras sayyi'at. Siapa yang meninggalkan perbuatan dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak muda saya itu Pak Ustaz setelah hijrah ini. Alhamdulillah. Celananya panjang, bajunya panjang, jenggotnya panjang. Yang belum berjenggot beli buah kepala. Jangan berkelahi gara-gara jenggot. Kan malu kita dibawa ke pengadilan internasional. Korea Utara, Korea Selatan bertengkar gara-gara apa? Bom atom. Datang orang Indonesia ke pengadilan internasional. Kenapa? Gara-gara bully. Salah sepele, remeh temeh. Beban kita sekarang memerangi kejahilan. Maka yang punya tanah luas, wakafkan, buka pondok pesantren. Ini banyak orang-orang kaya di Perbawangan ini, tanah sejauh mata memandang. Untuk apa tanah lebar-lebar? Ada orang mati buat sawit. Untuk apa mati buat sawit? Sawit pun harga murah sekarang. Datang kalian ke remaja masjid, panggil remaja masjid Nurul Huda. Remaja masjid, sini. Itu tahu kalian sawit yang di simpang dekat Perbawangan tuh? Nah, tahu kalian yang banyak tuh? Tahu, ambil. Punya siapa Pak Haji? Entah, aku tak tahu. Diurus akte ikrar wakafnya di kantor KUA, kantor urusan agama. Ibu, kalau bapak ke KUA, ibu jangan curiga. Mau ke mana bang? Mau ke KUA? Apa? Abang mau ke mana bang? Ke KUA. Abang mau ngurus apa? Abang mau mengurus akta ikrar wakaf tanah. Itu ada anak remaja masjid-masjid Nurul Huda dapat wakaf dari Pak Haji. Berapa hektar? Katanya 5 hektar. Hasilnya tiap bulan berapa? 5 juta. Untuk apa? Untuk sekolah tahfiz Al-Quran. Jadi anak-anak muda bisa gratis hafal Quran. Setuju? Setuju. Yang punya tanah sih. Setuju. Setuju. Tanah siapa? Yang punya mobil, berapa mobilmu? 5 dipajak. Wakafkan satu mobil wakaf untuk operasional masjid menjemput khatib. Ini yang lagi khatib nih, mogok pula tengah jalan. Dimuliakan ulama itu ditelepon. Assalamualaikum Pak Khatib. Ya, nanti kami datang antar jemput. Hebat masjid klaim sekarang. Pakai Grab apa pakai ojek? Ada mobil wakaf kemarin. Tapi kalau bisa jangan wasiat Pak Haji. Bu Ajah yang kaya-kaya jangan ngasih wasiat. Karena wasiat itu baru pindah tangan kalau sesudah mati. Hibah. Itu ruko yang ada di pinggir jalan lintas di Perbawangan. Ada 3 pintu. Saya wasiatkan untuk masjid. Pengurus masjid tersenyum. Alhamdulillah Pak Ustaz. Berkat ceramah Ustaz kemarin Pak Haji sama Bu Ajah sudah ngasih 3 pintu. Pintunya aja. Tak mati-mati. 2019 dikasihnya Pak Ustaz. Udah 5 tahun sehat. Nah, jangan mau terima wasiat. Karena wasiat itu tak akan pindah sebelum mati. Tapi pilihlah hibah. Hibah ya. Saya hibahkan 5 ruko ini, hasilnya tiap tahun 100 juta untuk operasional masjid tunai. Maka kalau sudah dapat itu, tak lagi ada kotak-kotak berjalan. Tengoklah macam masjid Nurul Huda, mana ada kotak ya? ada kota? Tadi yang berserak-serak itu kota. Masya Allah, tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang jam 10 kurang 15, pas 60 menit, cepat betul ceramah di perbawangan. Apa kalian setel jam ini? Itu asli gambar masjid ini atau gambar masjid orang lain? Asli masjid ini. Aku tengok lebih cantik pula di gambarnya. Kata jamaah menjawab, iyalah Pak Ustaz, sama juga macam gambar itu, lebih cantik gambarnya. Kalian pikir tak tahu ku hati kalian. Insya Allah, mudah-mudahan berkawan bersaudara kita di perbawangan ini, bersaudara pula kita nanti menghadap Allah. Apalah yang Ustaz cari dengan ceramah-ceramah ini? Ceramah sana, ceramah sini, ceramah. Ustaz ini mau nyari apa? Apa yang mau dicari hidup ini? Mau cari follower? Sudah banyak. Mau cari viewer? Sudah banyak. Mau cari pengacara? 100 pengacara sudah kumpul membela. Jadi mau dicari ini apa? Yang dicari ini supaya mati nanti ada yang mendoakan kita. Mau cepat aja bilang ke mati. Maksud saya waktu saya bilang tadi, apa yang kita cari hidup ini? Yang kita cari cuma satu, supaya ketika kita mati nanti ada yang mendoakan. Jangan dulu pausa, jangan. Gitulah. Kita ulang balik. Yang tadi jangan diupload. Jangan ejek tetanggamu. Boleh jadi sesudah kau mati dia nanti yang mengirim paket. Jangan kau ejek kawanmu. Boleh jadi setelah kau mati dia tahajud tengah malam, setengah malam menetes air matanya. Ya Allah lapangkan kubur si fulan. Tak tahu kita entah dari mulut yang mana doa itu sampai ke makam kita. Nampak. Makanya kalau ada kawan petantang-petantang yang sombong, aku sebenarnya kalau aku turunkan marah itu sudah mau aku tumbukkan yang muncung kau. Tapi kan aku ingat kemarin ceramah Ustaz Soman, tak tahu entah dari mulutmu itu nanti doa itu sampai. Akhirnya tak jadi aku tumbuk. Tapi kalau kau ulang lagi tengok. Sampai doa orang perbaungan ke Pekanbaru walaupun jaraknya 600 km. Dari perbaungan ke Pekanbaru 600 km. Kalau kita tak percaya, besok naik ALS. Makmur bisa juga. Nanti tak kuya kan marah pula. Sampai doa kalian ke Pekanbaru. Doa dari mana itu? Dari perbaungan. Apa doa oma-oma, doa ibu-ibu? Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Saya tak kenal dia tak kenal saya. Tapi dia selalu menengok, menyaksikan. Apa kata dia? Ya Allah, lapangkan kubur Ustaz Somad. Ya Allah. Belum lagi. Tak bisa dibuat. Langsung kita jawab pertanyaan.